Jadi muntah bila belum sampai ke perut hukumnya tidak najis dan juga tidak mutanajis tetapi suci ya. Dan sampai wa qai'i ma'idatin wa illam yataghayyar wa huwa raji'u ba'dal wusuli lil ma'idah walau ma'an. Kemudian termasuk dari benda najis selanjutnya adalah qai'i ma'idah. Qai'i ma'idah artinya muntah ya. Muntah yang berasal dari perut. Jadi ma'idah artinya perut. Jadi ini sebenarnya ada catatan ma'idah. Ini yang membedakan hukum dari muntah itu sendiri ya. Jadi kalau memang berasal dari perut dan tidak ada perubahan, tidak ada perubahan antara makanan yang dikonsumsi dan yang dimuntahkan, ini hukumnya hukumnya tetap najis ya, hukumnya tetap najis. Jadi yang menjadi rincian hukum koi atau muntah ini tidaklah perubahan atau tidaknya. Jadi tidak ada perbedaan hukum antara muntah yang ada perubahan ataupun yang tidak. Yang menjadi rincian hukum, catatan dari rincian hukum adalah ma'idah, yaitu perut ya. Kalau itu berasal dari perut, hukumnya najis. Kalau tidak, maka hukumnya tidak najis ya, tidak najis. Dan ini dijelaskan ma'idah adalah ar-raji'u ba'dal wusuli lil ma'idah. Jadi makanan ataupun minuman yang kembali keluar setelah sampai di perut, setelah sampai di perut. Lalu dalam pembahasan kitab fikih saat membahas tentang muntah ini, para ulama mengecualikan, ada pengecualian muntah atau sesuatu yang keluar dari mulut, sesuatu yang keluar dari mulut hewan tetapi hukumnya suci, hukumnya suci. Pengecualian itu adalah madu ya, madu yang tentunya berasal dari tawon. Jadi madu yang berasal dari tawon itu sebenarnya ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat tentang keluarnya madu. Jadi madu yang dikeluarkan oleh tawon ini keluarnya dari mana, sumbernya dari mana, ini para ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama mengatakan madu itu keluar dari mulut tawon. Pendapat yang kedua, madu keluar dari anus, dari anus tawon. Keluar dari dubur tawon. Kemudian yang ketiga, madu itu keluar dari dua lubang yang ada di bawah sayapnya. Ya. Jadi saya ulangi, dari manakah keluarnya madu? Madu dari tawon, tentunya dari tawon, tapi dari mana? Ada tiga pendapat, yang pertama dari mulut, yang kedua dari dubur atau anus, yang ketiga dari lubang yang berada di bawah sayapnya. Tiga perbedaan ini hanyalah perbedaan masalah tempat keluarnya saja, tetapi tidak ada perbedaan hukum di antara tiga pendapat tadi. Artinya semuanya mengatakan bahwa hukum madu adalah suci ya, hukum madu adalah suci. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan madu keluarnya dari mulut tawon, maka hukum suci ini adalah pengecualian dari koi ya, dari koi, dari muntah. Jadi kalau madu keluar dari mulut tawon kan berarti termasuk kategori muntah. Mestinya najis ya, mestinya najis, tetapi madu ini adalah pengecualian dari hukum koi atau muntah yang hukumnya najis. Dan kalau mengikuti pendapat bahwa madu keluar dari dubur, dubur atau anusnya, anus tawon, maka ini merupakan pengecualian dari raus, raus yaitu kotoran, kotoran yang keluar dari anus. Dan bila kita mengikuti pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwa madu keluar dari lubang, dua lubang yang ada di bawah sayap tawon, ini hukumnya tidak ada pengecualian ya, tidak ada pengecualian karena ini sama seperti laban ya. Jadi cairan yang keluar dari bawah sayap, sayap tawon itu hukumnya sama seperti laban. Dan laban ini seperti yang kita tahu hukumnya diperinci ya. Jadi saya ulangi, bila mengikuti pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwa madu berasal dari lubang atau tempat keluarnya adalah dua lubang yang ada di bawah sayap tawon, maka ini tidak ada pengecualian ya, tidak ada pengecualian, hukumnya suci. Bisa menjadi pengecualian bila memang kita memandang bahwa madu ini sama seperti air susu ya. Jadi kalau kita memandangnya madu ini hukumnya sama seperti air susu, maka ini merupakan pengecualian, pengecualian dari laban ya. Karena rincian hukumnya laban atau air susu adalah bila berasal dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya najis. Dan tawon ini termasuk hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Jadi mestinya kalau mengikuti hukum yang umum, hukumnya najis karena sama seperti air susu, tetapi ini merupakan pengecualian. Walau ma'an, jadi muntah, hukum muntah yang najis ini walaupun muntahnya berupa air ya, tidak berupa benda padat tetapi berupa air. Ini walaupun airnya lebih dari 2 kulah ya. Karena di pembahasan air kan kalau airnya 2 kulah itu nanti memiliki hukum yang berbeda dengan kurang dari 2 kulah. Jadi kalau menurut beberapa ulama, menurut keterangan para ulama, walaupun muntahnya berupa air dan jumlahnya lebih dari 2 kulah, ini termasuk benda yang najis, termasuk benda cair yang najis. Namun ada satu ulama yang berbeda, yaitu Isnawi ya. Ada ulama yang bernama Isnawi, beliau mengatakan bahwa air yang kurang dari 2 kulah itu hukumnya mutanajis, tidak najis. Hukumnya mutanajis dan hukum tidak najis. Artinya bila mutanajis, ini bisa disucikan dengan cara menambah air hingga mencapai 2 kulah ya. Saya ulangi ya. Isnawi mengatakan, bila seorang muntah berupa air, muntahnya berupa air dan air itu kurang dari 2 kulah, kurang dari 2 kulah, maka air itu hukumnya tidak najis tetapi mutanajis. Artinya bisa disucikan dengan cara menambah air hingga menjadi 2 kulah. Dan kalau yang airnya mencapai 2 kulah itu memang ada ulama yang berpendapat ya, yang berpendapat bahwa muntah yang berupa air yang di atas 2 kulah ini hukumnya tidak najis. Wa afta amar raji'u qabla al-wusuli ilaiha yakinan aw ihtimalan falyakunu najisan wa la mutanajisan khilafan lil qafal. Jadi seperti tadi yang telah saya jelaskan bahwasanya yang menjadi catatan rincian hukum adalah apakah muntah itu sudah sampai ke perut atau belum. Jadi kalau belum sampai ke perut, baik itu yakin ataupun ragu, maka hukumnya tidak najis ya. Hukumnya tidak najis dan juga tidak mutanajis tetapi suci. Jadi muntah bila belum sampai ke perut hukumnya tidak najis dan juga tidak mutanajis tetapi suci ya. Dan sampainya belum sampai ke perut itu bisa yakin, bisa dengan keyakinan, bisa juga ihtimal. Ihtimal artinya keraguan ya. Hilafan lil kofal, ini ulama yang bernama Kofal ini berpendapat bahwa walaupun muntah belum sampai ke perut atau makanan ya, makanan yang kembali keluar sebelum sampai ke perut Ini hukumnya muta najis ya, hukumnya muta najis. Dari kofal ini tidak mengatakan najis, tapi mengatakan muta najis. Kemudian ada lagi ulama yang menjelaskan, yaitu Romli ya, Jamaluddin Ar-Romli di kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau mengatakan bahwa yang menjadi batas kenajisan ini bukanlah perut ya, bukanlah perut, tetapi mahraj ha. Mahraj huruf ha ya. Jadi menurut Romli, bila muntah atau makanan sudah sampai ke mahraj ha, jadi bagian tenggorokan ya, ini hukumnya sudah najis walaupun belum sampai ke perut. Jadi ini merupakan penjelasan yang berbeda. Tapi kalau kesimpulan yang di Fathul Mu'in seperti tadi, bahwa yang menjadi catatan hukum adalah apakah sudah sampai ke perut atau belum ya.